بسم الله الرحمن الرحيم. Jika Anda belajar adab, dahulukan adab. Makanya ulama dulu itu belajar adab dulu sebelum ilmu. Ada yang 30 belajar adab, 30 tahun belajar adab dulu. Mereka mengatakan kami takut kehilangan adab dibandingkan kehilangan ilmu. Karena ilmu disederai dengan adab. Sekarang konsep ini dibawa ke Eropa. Kami dialog dengan teman-teman. Allahu Akbar, di Australia ada sebagian kalangan orang tua takut anak yang gak bisa ngantri dibandingkan telat di matematika. Gak bisa ngantri adab. Pak, kenapa Anda begitu ketat begini? Aduh, saya khawatir anak saya gak bisa ngantri daripada telat matematika. Gak apa-apa kalau matematika telat, daripada dia gak bisa ngantri. Ngantri adab, disiplin adab. Di kita ini kekurangan adab saat ini, walaupun tidak semuanya. Ayo coba teman-teman sekalian kembali pada Quran, kembali pada sunnah yang benar, dengan pemahaman yang baik. Maka dari itu saya ajak pada kita semua, kalau kita ingin beradab, coba cek pada orang tua dulu. Ya, awas hati-hati, katanya dari Quran, sunnah. Begitu dipraktikkan pada orang tua dicela-cela. Mama ini kenapa sih masih bin'ah aja sampai sekarang? Ini melahirkan Anda dan sebagainya. Dan kadang-kadang adab tidak dibawa pada pasangan. Saya mengalami sendiri di Bekasi pada awal datang saya ke sini. Ada curhat yang pertama. Curhatnya luar biasa. Istri, seorang perempuan ngaji. Pada kalangan tawallahu alam di mana ngajinya. Pulang-pulang ke rumah ribut dengan suaminya. Apa aduannya? Ustaz, saya sudah belasan tahun berumah tangga. Istri saya mengatakan kalimat yang luar biasa. Apa kalimatnya? Lebih baik mencari pria sunnah daripada berumah tangga dengan pria bid'ah. Berapa kebaikan yang telah Anda dapatkan dari pasangan Anda? Berapa cinta yang telah dihadirkan? Apa Anda lupa dengan kebaikan-kebaikannya? Maka dari itu kadang penting kita belajar ala adabul mufrad sehingga bisa menghadirkan kesempurnaan sinergitas antara akhlak, adab dengan kemuliaan pengetahuan kita. Karena tidak sedikit orang masuk neraka bukan karena kurang ilmunya tapi kurang adabnya. Kurang adabnya. Karena perempuan diadukan di masa Nabi SAW. Ya Rasulullah, si fulan begini, begini, begini. Hiya finnar, katanya. Dia di neraka. Padahal dia ahli salat, ahli puasa dan sebagainya. Hiya finnar. Kalau enggak tobat, dia di neraka. Kenapa? Ternyata dia senang menggunjing saudaranya. Menjelek-jelekan saudaranya. Ternyata setiap menjelekan itu pahalanya dikurangi. Anda sholat sekarang dan membicarakan teman Anda. Anda taklim sekarang, Anda gibahkan teman Anda. Coba lihat tuh. Dia tuh sudah puluhan tahun muslim. Enggak taklim dengan kita ya? Iya. Kurang hidayah banget. Begitu Anda sebutkan, itu pahala taklim Anda pindah kepada orang itu seketika. Tu'khadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Di hadis muslim, Abu Hurairah. Diambil pahala baik itu dipindahkan kepada yang dizalimi itu. Alhamdulillah Ustaz, saya tidak pernah melakukan itu. Alhamdulillah, tidak seperti dia tuh Ustaz. Alhamdulillah, berindah pada orang itu. Jelas ya? Nah, maka kesimpulannya teman-teman, ayo kita tampilkan hal yang terbaik, bakti yang terbaik, walaupun ada beda pandangan tetap jalin persahabatan sehingga dengan dakwah yang lembut. Yang ketiga, sekalipun beda keyakinan, tetap dalam hal adab itu perlakukan dengan penuh keindahan. Anda punya tetangga, tidak semua muslim semua. Mungkin ada yang Kristen, mungkin ada yang Hindu, ada yang Buddha. Nah, dalam hubungan sosial kemasyarakatan, tampilkan bakti itu. Artinya adabnya. Bahkan kan sering saya sampaikan pada Anda, berapa banyak hadis mengatakan ayo berbagi makanan, berapa banyak hadis mengatakan ayo berbagi senyuman. Tularkan di kantor, teman Anda kan tidak semuanya muslim barangkali. Ada yang muslim, ayo, begitu Anda punya jatah misalnya, dapat bonus, ajak ya makan sama-sama. Oke, ayo makan yuk. Tumben raktir. Bukan tumben, Allah memerintahkan saya untuk berbagi dengan Anda. Ayo kita makan. Besoknya ketemu lagi, katakan, Allah belum ngasih perintah. Tapi lumayan, minimal ada kalimat Allah di lisannya, sudah kenal misalnya dengan Allah. Jadi ada nilai kebaikan di situ. Masak, bagi. Paham ya?